Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Pada sore hari ini adalah pertemuan pertama kita membaca satu bab yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Kita pilih yang ke ataukah pada pembahasan yang ke-92 di kitab tersebut, Kitabul Fitan, karena Sahih Al-Bukhari di dalamnya terkandung beberapa kitab dan termasuk di antara jumlah dari kitab tersebut adalah Kitabul Fitan yang pada sore hari ini akan kita bacakan biiznillahi ta'ala. Sebelum kita membaca penjelasan demikian pula hadis yang beliau sebutkan, sedikit kita akan menyebutkan biografi dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Beliau berkunyah Abu Abdillah. Nama lengkap beliau adalah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Lahir pada tahun 194 Hijriah di satu tempat yang bernama Bukhara. Ada yang menyebutkan bahwasanya beliau dilahirkan pada hari Al-Jum'ah. Di kota Bukhara. Naam. Dan bila kita membaca sejarah dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, nampak kejeniusan demikian pula kecerdasan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah bahkan di usia mudanya. Al-Imam Al-Bukhari termasuk dari seorang ulama yang terkenal dari sisi hafalannya. Dikisahkan pernah suatu ketika Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ditanya oleh seseorang, "Kaifa kana bad'u amrik?" Seperti apakah awal mula engkau tumbuh? Qala, maka beliau mengatakan, "Ulhimtu hifdzal haditsi wa ana fil kutab." Saya diberikan taufik ilham oleh Allah Azza wa Jalla untuk menghafal hadis sementara waktu itu saya masih belajar di kutab, masih belajar. Wa qila kam kana sinnuk, berapa umurmu ketika itu? Qal, maka beliau mengatakan, 'Ashra sinin au aqal, umur saya masih 10 tahun ataukah di bawahnya. Falamma tu'antu fi 16 sanah, tatkala saya berumur 16 tahun, kuntu qad hafidtu kutuba Ibn al-Mubarak wa Waqi', saya telah menghafal kitab-kitab yang dikarya oleh al-Imam Ibn al-Mubarak rahimahullah, demikian pula kitabnya Waqi' Ibn al-Jarrah rahimahullahu ta'ala. Wa araftu kalam haula, bahkan saya mengetahui perkataan-perkataan mereka tersebut. Ini di usia yang sangat muda. Pada umur 10 tahun beliau sudah menghafal hadis. Dan tentulah keadaan mereka para ulama pada zaman terdahulu yang mereka prioritaskan adalah Al-Quran. Tentulah Al-Quran sudah dihafal sebelumnya oleh beliau rahimahullah. Pada usia 10 tahun beliau sudah memiliki minat untuk membaca kitab-kitab hadis yang dikarya oleh mereka para ulama, terkhusus Al-Imam Ibn Mubarak, demikian pula Al-Imam Waqi' rahimahumullahu ta'ala. Summa kharajtu ma'a ummi wa akhi ila Makkah, kemudian saya pun keluar bersama ibu saya dan saudara saya ke Mekah. Falamma hajastu raja'a akhi biha, ketika saya telah menyelesaikan haji maka saudara saya pulang bersama ibu saya tersebut. Wa takhallaftu fi talabil hadith, kemudian saya lebih memilih tinggal di kota Mekah dalam rangka mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah rihlah pertama yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam rangka untuk menghafal dan menimba ilmu hadis. Sehingga terriwayatkan bahwasanya beliau rahimahullah termasuk dari seorang ulama yang banyak melakukan rihlah, perjalanan dalam rangka untuk mencari hadis. Terriwayatkan beliau rihlah juga ke Madinah, ke kota Syam, Mesir, Naisabur, Ar-Rai, Al-Kufah, Baghdad, dan tempat-tempat lain yang demikian banyak dalam rangka untuk menuntut ilmu hadis dari mereka para muhaddis di zamannya. Sehingga terriwayatkan beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, katabtu an alfin wa thamanina nafsan, saya menulis hadis dari 1080 orang, menunjukkan bahwasanya guru-guru dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala sangat banyak. Gurunya tadi kita sebutkan ada 1080 orang yang beliau rihlah mendatangi masing-masingnya dan mendengarkan dari mereka hadis-hadis yang mereka riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah terkenal di antara seorang imam yang membukukan kitab hadis. Namun hadis-hadis yang dikarya oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah beliau terkenal sering meriwayatkannya secara makna, berbeda dengan Al-Imam Muslim rahimahullah beliau meriwayatkannya secara itqan, teliti dan menulis di dalam kitab sahihnya persis seperti apa yang beliau dengarkan dari gurunya. Bahkan bila mana ada beberapa rawi yang meriwayatkan hadis yang berbeda dengan lafaz yang sama namun memiliki perbedaan, sebagian mengatakan akhbarona, sebagian mengatakan haddatsana, dinukilkan dan disebutkan pula oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya. Tadi kita sebut Imam Al-Bukhari rahimahullah tidak demikian. Beliau termasuk dari seorang yang terkenal meriwayatkan hadis secara makna. Yang demikian disebutkan ketika beliau rihlah ke satu tempat kemudian bertemu dengan para muhaddis yang ada di tempat tersebut, maka beliau tidak mencatat semua hadis-hadis yang disampaikan oleh para muhaddis yang beliau temui di tempat tersebut. Beliau maksimalkan waktunya untuk menghadiri majelis mereka kemudian mendengarkan hadis-hadis yang mereka riwayatkan tersebut. Baru kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mencatat apa yang dihafalnya tersebut setelah beliau menyelesaikan untuk mendatangi beberapa perawi hadis di tempat tersebut kemudian melanjutkan safarnya ke daerah lain. Sehingga pada saat perginya dari tempat tersebut kemudian menuju ke tempat lain dalam rangka mencari ilmu hadis juga, maka di tempat tersebut Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mulai menulis, menyalin apa yang beliau dengarkan di tempat tersebut. Ini menunjukkan kuatnya hafalan dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan di antara dari hal yang menunjukkan kuatnya hafalan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, seperti diriwayatkan beliau mengatakan, ahfadtu atau ahfadhu mi'ata alfi hadithin sahih. Saya ini telah menghafal 100,000 hadith yang sahih. Masya Allah, demikian banyak. 100,000 hadith yang sahih dihafal oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah lengkap dengan sanadnya. Wa ahfadhu mi'atay alfi haditsin ghairi sahih. Dan saya juga menghafal 200,000 hadis yang tidak sahih. Menunjukkan demikian banyaknya hadis-hadis yang dihafalkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan beliau juga menyebutkan, kataptu an alfi syekhin wa akthar. Saya telah menulis hadis dari 1,000 orang syekh bahkan lebih. An kulli wahidin minhum 10,000 wa akthar. Pada masing-masingnya saya telah menulis sebanyak 10,000 hadis dan lebih. Ma indi haditsun illa adzkuru isnadah. Saya tidak menghafal satu hadis pun melainkan saya masih ingat sanad-sanadnya. Masya Allah, demikian banyak yang dihafal oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Hingga sebagian di antara mereka para ulama ada yang memuji beliau rahimahullah dengan mengatakan semua hadis yang tidak dikenal oleh Muhammad bin Ismail, yakni Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, laisa bihadis, bukan hadis. Semua hadis yang tidak dikenal oleh Al-Imam Al-Bukhari bukan hadis. Karena saking banyaknya hadis-hadis yang diketahui oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, baik yang sahihnya atau yang dhaifnya. Dan di antara dari kisah yang menjelaskan kuatnya hafalan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah adalah seperti yang disebutkan oleh Muhammad ibn Abi Hatim Al-Waraq rahimahullah. Beliau menceritakan, sami'tu Hashid ibn Ismail wa akhar yaqulan. Saya mendengarkan Hashid ibn Ismail dan yang lainnya, keduanya mengatakan, menceritakan pengalaman mereka rihlah belajar menimba ilmu hadis bersama Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Wa kana Abu Abdullah Al-Bukhari yakhtalifu ma'ana ila masyayikhi ila masyayikh al-Basrah. Keduanya menceritakan bahwasanya dahulu Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullah bersama dengan kami rihlah berpindah-pindah mendatangi para masyayikh-masyayikh yang ada di kota Basrah. Wa huwa ghulamun, ketika itu beliau masih kecil. Karena tadi kita sebutkan awal kali beliau rihlah pada umur 16 tahun lebih bersama dengan ibunya, dengan saudaranya ke Mekah. Kemudian beliau lebih memilih untuk tinggal di tempat tersebut dalam rangka mencari hadis. Dan terus yang demikian berkelanjutan hingga beberapa waktu setelahnya. Sehingga beliau mencari hadis dan menimba hadis masih muda usianya. Disebutkan di sini ketika itu beliau masih ghulam, masih muda. Fala yaktub hatta ata ala dhalika ayyam. Namun diceritakan oleh keduanya, setiap kali beliau atau kami mempelajari hadis dari para masyayikh yang ada di kota Basrah, tidak dilihat bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menulis atau mencatat hadis yang didengarnya. Dan yang demikian terus berlalu hingga beberapa hari lamanya. Mereka terus belajar bersama Al-Imam Al-Bukhari, namun dilihat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tidak pernah mencatat hadis yang didengarnya. Fakuna naqulu lahu, maka kami pun mengatakan kepada beliau, innaka takhtalifu ma'ana wa la taktub. kamu bersama kami berpindah-pindah mendatangi para guru-guru kita dalam keadaan kamu sendiri yang tidak menulis. Nah, famatasna, apa yang kamu lakukan? Kata keduanya. Faqala lana yauman ba'da 16 yauman, maka kemudian beliau pun mengatakan kepada kami setelah lewat pertanyaan ini selama 16 hari lamanya. Sehingga pertanyaan pertama beliau tidak menjawab, diam. Nah, kemudian setelah 16 hari lewat, beliau mengatakan innakuma qad aktsartuma 'alayya wa allahtuma, kalian sering bertanya kepada saya dan bahkan memaksa sebab musabab apa yang saya lakukan dengan hadis-hadis tersebut. Fa'aradu 'alayya ma katabtuma, kamu atau kalian berdua perlihatkan kepada saya semua yang kalian catat tersebut. Maka diceritakan oleh keduanya, kami pun mengeluarkan apa yang kami miliki berupa catatan-catatan. Kemudian fazada ala 15,000 hadis. Dari catatan-catatan yang kami catat tersebut, jumlah hadis yang kami kumpulkan lebih dari 15,000 hadis. Karena beberapa hari lamanya mereka mendatangi para masyayikh yang ada di Basrah. Faqara'aha kullaha 'an dhahri qalbin hatta ja'alna nahkumu kutubana min hifdhihi. Namun subhanallah, Imam Al-Bukhari rahimahullah mampu membaca 15,000 hadis yang kami tulis tersebut dalam keadaan mutqin. Beliau menghafal keseluruhannya, hatta ja'alna nahkumu kutubana min hifdhihi, sehingga kami pun akhirnya mengoreksi kitab-kitab kami bersandarkan dari hafalannya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ternyata di kitab kita ini ada yang salah, di catatan kami ada yang salah. Maka mereka memperbaikinya berdasarkan apa yang dihafal oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau mengatakan atarauna anni akhtalifu hadaran, apakah kamu ini memandang bahwasanya saya berangkat safar dalam rangka menimba ilmu hadis dari beberapa masyayikh tersebut dalam keadaan menyia-nyiakan safar saya, wa udayyi'u ayyami, dan saya menyia-nyiakan hari-hari saya, katanya. Fa'arafna annahu la yataqaddamuhu ahad, maka ketika itu kami mengetahui bahwasanya tidak ada seorang pun yang menyaingi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hai subhanallah, demikian kuat dan mutkinnya hafalan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bahkan ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, diriwayatkan dalam satu kisah ketika Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala hendak berangkat ke kota Baghdad dalam keadaan masyarakat para muhaddis di negeri tersebut mengetahui kemungkinan demikian pula mengagumkannya hafalannya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Maka falhasil mereka pun sepakat untuk mengumpulkan beberapa dari ahli hadis, kemudian meminta kepada masing-masing mereka untuk membolak-balikan sebanyak 100 hadis yang dimiliki oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Yang seharusnya hadis ini diriwayatkan oleh si fulan namun dibalik. Yang seharusnya hadis sanad ini melalui si fulan namun ternyata dibalik. Demikian seterusnya. Masing-masing diperintahkan untuk kemudian mengetes hafalannya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Maka ketika Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah datang ke negeri tersebut, maka ahli hadis yang tadi ditunjuk untuk mengetes hafalan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mulai maju satu persatu membacakan hadis-hadis tersebut. Maka Al-Imam Al-Bukhari hanya diam dan mengatakan la arif, saya tidak tahu hadis ini, demikian seterusnya. Hingga beralih ke orang yang satunya sampai mereka seluruhnya menyampaikan semua hadis yang telah dibolak-balik sanadnya dan riwayatnya. Dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah hanya mengatakan la arif, saya tidak kenal, tidak tahu hadis ini. Sehingga orang-orang yang jahil yang menghadiri majelis tersebut, mereka mulai meragukan hafalannya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Namun para ahli hadis yang ketika itu memahami dengan benar apa yang terjadi, mereka kagum dengan hafalannya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan yang lebih mengagumkan lagi, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah setelah mendengarkan 100 hadis ini dibacakan oleh masing-masingnya, beliau mengatakan kepada orang yang pertama membaca hadis tersebut, ia mengatakan, apa yang kamu sampaikan tadi demikian-demikian, yang benar demikian dan demikian. Pada lafaz yang kedua, kamu mengatakan demikian-demikian, yang benar adalah demikian-demikian. Hingga berpindah ke orang yang satunya, hingga genap 100 hadis tersebut, dikoreksi oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sebagian di antara mereka para ulama ada yang menyebutkan untuk kemudian dijadikan sebagai sesuatu yang sangat mengagumkan dari hafalannya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari kisah tersebut. Sebagian mereka mengatakan yang lebih mengagumkan dari hafalannya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, di mana beliau bisa mengulang 100 hadis tersebut dalam keadaan telah terbalik sanad-sanadnya, demikian pula riwayatnya, kemudian setelahnya beliau memberitakannya yang sahihnya, yang benarnya. Sehingga tidak hanya menyampaikan yang benarnya, tapi 100 hadis yang sudah dibolak-balik tadi bisa pula dihadirkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan mengatakan kepada masing-masing para ahli hadis yang tadi ditunjuk untuk mengetes hafalan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ini menunjukkan luar biasanya hafalannya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hingga disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, قَدْ ذَكَرُوا أَنَّهُ كَانَ يَنْظُرُ فِي الْكِتَابِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَيَحْفَظُهُ مِنْ نَظْرَةٍ وَاحِدَةٍ وَالْأَخْبَارُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةً. Mereka para ulama-ulama yang tahu persis perkembangan dan hafalannya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, mereka menyebutkan bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bisa menghafal di dalam satu kitab isinya secara mutqin hanya dengan satu kali lihat saja. Wah ya subhanallah. Hanya dengan satu kali lihat. Dibaca semuanya. Langsung dihafal oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Fayahfazhu min nazratin wahidah, sehingga beliau bisa menghafal hanya dengan satu kali lihat saja. Satu kali lihat dalam satu kitab isinya sekian banyak hadis. Mungkin kalau kita bisa menghafal satu kali lihat hadis saja itu sudah banyak jempol ngacung kan gitu. Ini satu kitab sekali lihat dihafal oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan wal akhbaru anhu fi dzalika katsirah. Khabar-khabar seputar ini demikian banyak kita dengarkan. Dan banyak dari kalangan mereka para imam-imam yang memuji Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Di antaranya seorang yang bernama Amr bin Ali Al-Fallas, beliau mengatakan haditsun la ya'rifuhu Muhammad bin Ismail laisa bihadits. Bila di sana ada hadis yang tidak diketahui oleh Muhammad ibn Ismail, bukan hadis, bukan hadis. Kalau disampaikan hadis ini, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan la arif, saya tidak tahu, berarti bukan hadis. Menunjukkan itu adalah hadis yang palsu. Itu adalah hadis yang palsu. Karena Al-Imam Al-Bukhari menghafal hadis yang sahih juga hadis yang dhaifnya. Juga hadis yang dhaifnya berdasarkan riwayat yang tadi kita sebutkan. Penjelasan dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala secara langsung. Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah juga memuji Al-Imam Al-Bukhari dan mengatakan huwa imamu ahli al-hadith fi zamanih. Beliau adalah imamnya ahlu hadith pada zamannya. Wal muqtada bihi fi awanihi, yang diteladani, dijadikan sebagai panutan pada masanya. Wal muqaddamu ala sa'idi adrabihi wa aqranih, yang paling terdepan dari semua orang-orang yang seleting, yang sekawan dengan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Menunjukkan beliau adalah orang yang paling mumpuni di dalam hadis pada zamannya. Demikian pula Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah memuji sisi yang lainnya yang dimiliki oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. kalau tadi disebutkan dari sisi hafalannya, keilmuannya di dalam ilmu hadis. Beliau juga menyebutkan waqad kana al-Bukhari rahimahullah fi ghayatil haya. Sifat lain yang dimiliki oleh Imam Bukhari rahimahullah, beliau adalah seorang yang sangat-sangat terkenal sifat pemalunya. Wasyaja'ah, dan terkenal pula keberanian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Beliau berani. Nah, bukan seorang yang pengecut. Wasakha, demikian pula terkenal sebagai seorang yang memiliki sifat dermawan, sakha. Walwara, demikian pula orang yang memiliki sifat wara. Wazuhud fid dunya daril fana, beliau juga orang yang terkenal memiliki sifat zuhud dalam perkara dunia, tempat yang fana ini. Warraghbah fil akhirah daril baqa, dan beliau adalah orang yang juga terkenal memiliki sifat ar-raghbah, memiliki semangat yang tinggi untuk mendapatkan negeri akhirat, tempat yang kekal abadi di dalam al-jannah. Sehingga beliau rahimahullah adalah seorang yang tidak hanya imam dalam bab al-hadis, namun dari sisi-sisi yang lain ibadah, demikian pula semangatnya di dalam melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah, keberaniannya melawan musuh-musuh Allah Azza wa Jal, dermawannya, ini juga beliau memiliki andil besar di dalam sifat-sifat tersebut. Dan demikian pula lah masyaallah ikhwan rahimani wa rahmakumullah taala, para imam-imam hadis yang lainnya, para perawi-perawi hadis. Anda bisa melihat Siyar Alamin Nubala, karya dari Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, ketika beliau menyebutkan perawi-perawi hadis lengkap dengan menyebutkan amalan masing-masingnya, ibadahnya, zuhudnya, dan semangatnya melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga sebagian di antara mereka para ulama kita, seperti halnya Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau mengatakan siratus salaf jundun min junudillah. Sejarah-sejarah generasi salafun salih, bila mana kita membacanya, maka itu adalah merupakan salah satu tentara dari tentara-tentara Allah Azza wa Jal, yang akan bisa menggerakkan iman, menggugah semangat kita untuk meniru mereka, dan menyemangati mereka untuk kemudian terus giat di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Dan disebutkan pula Al-Imam Muslim rahimahullah, murid dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, pengarang kitab Sahih, Sahih Al-Imam Muslim. Ketika mendatangi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan, menunjukkan demikian hormatnya Al-Imam Muslim kepada gurunya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam Muslim mengatakan kepada gurunya Al-Imam Al-Bukhari, "Da'ni uqabbilu rijlaika ya ustadzul ustadzin." Biarkan saya mencium kedua kakimu wahai ustadznya para ustad-ustad. "Wa sayyidul muhaddithin," dan pimpinannya para muhaddithin. "Wa tabibul hadithi fi iladihi," dan tabibnya, dokternya hadith, pakarnya ilmu hadith dalam menjelaskan penyakit-penyakit yang ada pada hadith-hadith tersebut. Nah, bahkan Al-Imam Muslim juga menyebutkan, "La yubghiduka illa hasid, wa ashhadu annahu laysa fid dunya mithlak." Tidak ada yang membencimu melainkan seorang yang hasad, dan saya bersaksi tidak ada di dunia ini yang semisal dengan dirimu, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ini menunjukkan demikian sangat penghormatan Al-Imam Muslim rahimahullah kepada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Di antara dari kisah yang disebutkan pula oleh mereka para ulama dalam terjemah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah adalah kisah mihnah, ujian yang Allah Azza wa Jalla ujikan kepada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Naam. Al-Imam Al-Bukhari diuji dan dituduh sebagai seseorang yang berpaham Jahmiyah, karena mengatakan dengan perkataan lafzi bil Qur'ani makhluq, lafazku ketika membacakan Al-Qur'an maka itu adalah makhluk. maka itu adalah makhluk. Nah, kita akan bahasakan kisahnya. Awal muasal munculnya fitnah tersebut adalah ketika Imam Al-Bukhari rahimahullah hendak mendatangi kota Naisabur pada tahun 250 Hijriah. Di kota Naisabur tersebut terdapat seorang yang sangat terkenal keilmuannya di dalam hadis dan sebagai seorang yang sangat dituakan oleh para penduduk-penduduk dan ahli hadis yang ada di kota Naisabur, yaitu seorang yang bernama Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli rahimahullahu taala. Dan Al-Imam Muslim sendiri dari kota Naisabur belajar juga bersama dengan Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli rahimahullah, sehingga gurunya termasuk dari gurunya Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Dikisahkan ketika Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah pergi ke kota Naisabur pada tahun 250 Hijriah, maka para manusia pun menyambut dengan luar biasa kedatangan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Bahkan pada awal kali kedatangan Al-Imam Al-Bukhari sendiri, Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli rahimahullah ini memotivasi orang-orang yang ada di Naisabur untuk mengambil faedah dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau mengatakan, "Idhhabu ila hadzal rajulis salih fasma'u minhu." Kalian pergilah mendatangi seorang yang soleh ini, yakni Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian dengarkanlah hadis itu dari dirinya. Sehingga dikisahkan, maka banyak dari penduduk kota Naisabur yang pergi mendatangi majlisnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, mendengarkan kepada beliau hadis-hadis yang beliau miliki dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga teriwayatkan menyebabkan akhirnya majlis-majlisnya Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli rahimahullahu taala tidak seramai sebelumnya. Tidak seramai sebelumnya. Yang sebelumnya ramai maka menjadi kurang ramai disebabkan banyak dari mereka yang menghadiri majlisnya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Sehingga falhasil di majlis itulah, di beberapa majlis itulah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan perkataannya yang kemudian menimbulkan fitnah. Lafzi bil Qur'ani makhluk, lafazku membaca Al-Qur'an adalah makhluk. Yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah bukan Al-Qur'annya, tapi perbuatan seseorang menglafazkan Al-Qur'an. Perhatikan yang dimaukan oleh Al-Imam Al-Bukhari, lafzi bil Qur'ani makhluk, dan itu dipegang oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah hingga akhir hayatnya, dan inilah yang benar. Sehingga mereka para ulama yang hidup setelahnya tatkala menyebutkan akidah seputar Jahmiyah terkait keyakinan Al-Qur'an adalah makhluk, menyebutkan pendapat yang benar dari pendapatnya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ada perincian seperti yang dirinci oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Falhasil yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari adalah perbuatan seorang menglafazkan Al-Qur'an. Namun karena banyak yang hasad kepada Imam Al-Bukhari di tempat tersebut, mulailah timbul fitnah dan menyampaikan khabar-khabar ini kepada Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli rahimahullahu taala, perkataan dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala tersebut. Hingga falhasil terlontarlah ucapan Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli, "Wa man dhahaba ba'da hadza ila Muhammad ibn Ismail al-Bukhari fattahimuhu." Barang siapa yang masih saja berangkat di majlisnya Muhammad ibn Ismail al-Bukhari setelah hari ini, yakni setelah terdengarnya beliau mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk, maka fattahimuhu, tuduhlah manhajnya. Dia bukan ahli sunnah. Dia adalah Jahmiyah. Fa innahu la yahdhuru majlisahu illa man kana ala mithli madhhabihi, karena tidak ada yang hadir di majlisnya dirinya kecuali orang yang sama dengan madhhabnya. Sehingga mulailah banyak dari mereka yang ada di kota Naisabur tidak menghadiri majlisnya Imam Al-Bukhari rahimahullah kecuali segelintir saja, di antaranya adalah Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Naam. Bahkan fitnah ini semakin bertambah dahsyat hingga akhirnya menyebabkan Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli rahimahullah di majlisnya mengusir murid-muridnya yang masih saja mendatangi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ketika itu ada 5 muslim di antara dari orang-orang yang duduk di hadapan Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Hingga ketika 5 muslim mendengarkan perkataannya tersebut, maka berdirilah 5 muslim rahimahullah dan menyerahkan semua hadis-hadis yang beliau dengarkan dan beliau catat dari Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, kemudian memberikannya kepada beliau dan meninggalkan untuk meriwayatkannya. Menunjukkan saking cintanya 5 muslim rahimahullah kepada Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Naam. Kemudian selang berapa lama setelahnya, maka Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala kembali ke rumahnya, kembali ke kampungnya. Dan faya subhanallah, fitnah itu pun juga berimbas terkena kepada sang amir yang ada di daerahnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Awal kisahnya adalah ketika amir kota Bukhari ketika itu memerintahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah untuk kemudian mendatangi kediamannya, dan diperintahkan oleh sang khalifah, sang amir yang bernama Khalid bin Ahmad Az-Zuhli, masih satu suku dengan Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Ia menginginkan agar supaya Imam Al-Bukhari rahimahullah datang ke kediamannya, kemudian mengajarkan kepada anak-anaknya hadis-hadis yang beliau miliki tersebut. Nah, sehingga ingin privat. Sang amir menginginkan agar supaya Imam Al-Bukhari ini bisa memprivat anak-anaknya. Namun disebutkan dalam kisah tersebut, famtana'a 'anil huduri 'indahu. Namun Imam Al-Bukhari rahimahullah enggan untuk hadir di sisinya. Beliau mengatakan kalau semisal mereka ingin mendengarkan hadis-hadis yang saya miliki, silakan bergabung dengan murid-murid saya yang lainnya. Beliau tidak mau untuk mengkhususkan antara seseorang dengan yang lain. Bahkan beliau mengatakan ana la azilul ilm wa la ahmilu ila abwabin nas. Fa in kanat laka ila sya'in min hujajah fahdhur fi masjidi aw fi dari. Saya tidak akan merendahkan ilmu. Saya tidak akan membawa ke pintu-pintu manusia. Kalau semisal engkau memiliki hajat, maka silakan hadir di masjid saya, di rumah saya, maka yang demikian tidak akan terlarang. Falhasil ketika sang amir tadi kita sebutkan Khalid bin Ahmad Az-Zuhli mendengarkan penolakan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, maka tersinggunglah beliau dan beliau mulai mencari-cari berita tentang Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan orang-orang yang membenci Al-Imam Al-Bukhari menyampaikan kepada beliau apa yang terjadi di kota Naisabur dan madhabnya. Alhasil akhirnya ia pun mengusir Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari negerinya, hingga akhirnya beliau pergi ke kota Samarkandi. Nah, dan itulah sebab-musabab akhirnya setelahnya Imam Al-Bukhari rahimahullah sakit keras setelah beberapa hari terusir dari kampung halamannya. Teriwayatkan di satu malam beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma innahu qad daqat alayya al-ardu bima rahubat. Ya Allah, sesungguhnya bumi ini saya sudah merasa sangat sempit untuk melangkah. Faqbidni ilaika, maka wafatkanlah saya ya Allah, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kemudian disebutkan dalam kisah beliau, fama tamma syahru hatta mat. Tidak lengkap dari berlalu selama satu bulan setelah beliau menyebutkan doanya ini, maka beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau meninggal pada malam hari Sabtu, tepat pada malam Idul Fitri ketika itu setelah salat Al-Isya rahimahullah. Dan beliau pun dimakamkan pada hari Al-Fitr setelah manusia menyelesaikan salat zuhur di kota Khurasan rahimahullahu taala. Naam. Ini terjemah singkat dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan kita memilih pembahasan di dalam kitab Al-Bukhari ini, satu kitab yang sudah disebarkan di tengah-tengah antum, yaitu Kitabul Fitan. Kitab yang di dalam kitab tersebut Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis-hadis Rasul terkait tentang permasalahan fitnah-fitnah yang akan menimpa umatnya. Nah, pembahasan seputar fitnah ini banyak dibahas oleh mereka para ulama, baik zaman terdahulu maupun zaman sekarang. Tujuannya seperti yang dikatakan oleh sebagian pepatah, "Araftu syarra la li syarri walakin li atawaqqihi." Saya mempelajari sesuatu yang jelek bukan dalam rangka untuk melakukan sesuatu yang jelek tersebut. "Walakin li atawaqqihi," tapi saya mempelajari sesuatu yang jelek dalam rangka untuk bisa menjagai diri saya sendiri dari perkara jelek, kejelekan tersebut. "Wa man lam ya'rif asy-syarra min al-khairi yaqa'u fihi." Orang yang tidak mengenal, mengetahui sesuatu yang jelek dari yang baik, maka dia pasti akan terjatuh ke dalam perkara yang jelek tersebut dalam keadaan dia tidak mengetahuinya. Nah, al-fitanu jama' dari fitnah, disebutkan oleh Al-Habib Ibn Hajar rahimahullah, beliau menukilkan perkataan Raghib, asal dari fitan adalah idkhalu adh-dhahabi finnar lituzhiru judatuhu min rada'atihi. Asal dari fitan adalah perbuatan seseorang memasukkan emas ke api untuk menampakkan yang bagusnya dan yang tidaknya. Asal dari fitnah demikian, untuk kemudian memasukkan emas ke dalam api sehingga dengannya akhirnya bisa terpisah mana yang emas murninya dan mana yang tidak. Ini asal dari fitnah. Adapun penggunaan lafaz fitnah ini memiliki makna yang beraneka ragam. Terkadang yang dimaukan dengan makna fitnah di sini adalah azab. Seperti yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, "Dzuqu fitnatakum." Rasakanlah fitnah kalian. Artinya adalah rasakanlah azab kalian. Nah. Ada pula yang, dan terkadang yang dimaukan dengan fitnah tersebut adalah al-ikhtibar, ujian. Ujian, cobaan. Seperti ayat "Walaqad fatanna alladziina min qablikum," dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian, sehingga dengan ujian tersebut akan terpilah, terbedakan yang jujurnya dan yang dustanya. Nah, dan ada pula memiliki makna yang lain. Nah, dan sebagian mereka para ulama menyebutkan bahwasanya fitnah ada dua macam, muara dari fitnah tersebut ada dua macam. Yang pertama adalah fitnah yang dikenal dengan fitnah asyahwat. Fitnah syahwat. Fitnah yang berhubungan dengan syahwat nafsu seseorang. Dan dari sisi ragamnya beragam-ragam sesuai dengan syahwat yang dimiliki oleh masing-masingnya. Ada yang menuruti hawa nafsunya dalam mengejar kekuasaan sehingga dia terfitnah. Ada yang menuruti hawa nafsunya dalam perkara pekerjaannya dunia sehingga akhirnya dia terfitnah. Ada pula yang menuruti hawa nafsunya karena faktor wanita sehingga dia terfitnah. Ini yang diistilahkan dengan fitnah asyahwat, fitnah syahwat. Kemudian yang berikutnya adalah fitnah asyubhat. Fitnah asyubhat berhubungan dengan kerancuan dirinya di dalam memahami prinsip-prinsip agamanya. Dan ini fitnah yang paling besarnya. Sehingga diriwayatkan dalam satu riwayat, Nabi SAW berlindung dari fitnah yang demikian. "Allahumma la taj'al musibatana fi dinina." Ya Allah, janganlah kamu jadikan musibah ujian yang menimpa kami dalam permasalahan agama kami. Ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi alaihi assalatu wassalam. Nah, adapun obat dari fitnah asy-syubhat adalah bisober, dengan sabar, dengan seorang melatih terus kesabarannya. Dan fitnah asyubhat dengan al-ilm wal yaqin, dengan ilmu dan keyakinan, dengan ilmu dan yakin. Sehingga Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan perkataan yang masyhur, bisabri wal yaqin tunalu a'immata tunalu a'immatan fid din, atau kama qala rahimahullah, dengan sabar dan yakin maka seorang akan bisa mendapatkan kepemimpinan dalam perkara agamanya. Ini penting, seorang bersabar dan seorang yakin sebagai penangkal dari fitnah-fitnah tersebut. Dan teriwayatkan di dalam beberapa riwayat hadis, demikian pula ayat Al-Quran yang berisikan perintah agar seseorang takut tentang fitnah, agar seorang takut tentang fitnah. Yang demikian adalah satu yang tidak dipungkiri dan kita tahu secara bersama bahwasanya dunia ini adalah sebagai tempat fitnah. Dunia ini adalah sebagai darul fitnah, darul bala wal mihan. Yang di tempat inilah Allah Azza wa Jalla akan menguji siapa di antara hamba-hambanya yang benar-benar jujur atas keimanannya dan siapa yang dusta. Sehingga tentulah ketika seorang menjalani kehidupannya di alam dunia, semua kehidupannya tersebut itu akan menghadapi sekian dari fitnah-fitnah dan ujian. Dan ujiannya beraneka ragam bentuknya. Ketika selesai dari satu masalah, maka ada di sana masalah yang lainnya. Ketika dia bisa menghadapi masalah tersebut, muncul masalah yang lainnya, demikian seterusnya. Bahkan meninggalnya seorang di alam barzakh masih tidak luput dari fitnah. Di alam barzakh seorang juga akan difitnah, yang dikenal dengan fitnah kubur. Dan itulah akhir dari fitnah, yang dengannya akhirnya seorang akan terbedakan mana yang merasakan nikmat al-barzakh sebelum nikmat akhirah dan mana yang tidaknya. Nah. Kemudian kita bacakan langsung penjelasan pada bab yang di bawahnya. Sehingga dengan ini kita mengetahui Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyusun kitabnya, menyusun kitab sahihnya dengan mengumpulkan di dalamnya sekian kitab. Ada kitab Taharah, ada kitab Shalah, dan termasuk pula di dalamnya adalah kitabul Fitan yang kita bahas untuk saat ini. Di bawah kitab beliau menyebutkan bab per bab. Di bawah kitab tersebut beliau mengumpulkan bab per bab. Sehingga bila kita membaca kitab Al-Bukhari, judulnya itu kan Al-Jami'us Sahih, ya kan? Kumpulan riwayat-riwayat yang sahih. Karena di dalam kitab tersebut Al-Imam Al-Bukhari mengumpulkan kitab tersebut, mengumpulkan karyanya dengan kitab-kitab yang banyak, kemudian menyebutkan di bawahnya bab per bab, agar supaya tentulah bisa dipahami oleh para penimba al-ilm. Pada bab yang pertama beliau menukilkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Beliau ingatkan di awal kitab Fitan ini ayat yang Allah Azza wa Jalla sebutkan barusan. Artinya adalah wattaqu fitnatan, hendaklah kalian takut akan fitnah. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, yang fitnah ini tidak hanya melanda orang-orang zalim saja di antara kalian secara khusus. Dalam ayat ini Allah khabarkan terkadang di sana ada fitnah, dan dampak dari fitnah ini tidak hanya dirasa oleh orang-orang yang jahat, orang-orang yang zalim, yang fajir saja, namun orang-orang yang berimannya, Orang-orang yang bertakwanya juga terkena imbas buruk dari fitnah tersebut. Sehingga pelakunya hanya sebagian di antara mereka. Namun dari sisi dampak jelek dari fitnah, Allah ratakan terkena kepada mereka, tapi juga terkena pula kepada para hamba-hamba yang beriman kepada Allah Azza wa Jal. Ini menunjukkan selayaknya kita sebagai seorang muslim takut akan fitnah, mewaspadai fitnah-fitnah tersebut. Jangan sampai kita merasa ada pada diri kita rasa aman dari fitnah. Saya sudah lama mengaji, pasti gak mungkinlah saya terfitnah. Sudah banyak saya belajar, gak mungkinlah saya terfitnah. Ketika seorang menyadarkan kepada dirinya, hati-hati kamu, jangan sampai nantinya terfitnah dengan pekerjaanmu. Dia membantah dan mengatakan, gak mungkinlah, saya ini sudah lama belajar. Nah, gak ada jaminan. Gak ada jaminan. Karena fitnah ini terkadang terkena pula dampaknya bukan hanya kepada orang yang zalimnya. Kalau seorang yang zalim, ketika ada fitnah, kemudian dia terjatuh di dalamnya, sesuatu yang wajar. Sesuatu yang wajar, tidak diingkari oleh siapapun. Namun yang sangat-sangat membuat seorang itu heran adalah ada seorang yang mukmin, yang bertakwa lagi alim, ketika datang fitnah, dia ternyata juga jatuh pula di dalam fitnah-fitnah tersebut. Al-Imam Az-Zuhri atau Al-Imam Az-Zahabi, ana lupa, beliau mengatakan asyubhatu khattafah wa qulubul ibadi dha'ifah. Syubhat-syubhat itu demikian cepat menyambar. Adapun hati-hati seorang hamba itu lemah di dalam menerima sambaran-sambaran syubhat tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada jaminan seseorang terselamatkan dari fitnah syubhat. Bahkan banyak dari kalangan mereka para ulama seperti Ayyub As-Sukhtiyani rahimahullah, seorang imam pada zamannya, tidak mau berdebat dengan ahli bid'ah. Beliau lebih memilih untuk kemudian menutup kedua telinganya dan mengatakan, saya tidak akan mendengarkan darimu walau kalimah, walaupun satu kalimat saja, dalam rangka untuk melindungi hati dari fitnah-fitnah tersebut. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, wa ma kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhadziru minal fitani. Dan di sini juga Imam Al-Bukhari menyebutkan beberapa riwayat-riwayat hadis yang dalam riwayat-riwayat tersebut berisikan peringatan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari fitnah-fitnah. Rasul memberikan peringatan jauh hari sebelum munculnya fitnah-fitnah tersebut kepada para sahabatnya. Para sahabat menyampaikan kepada orang yang setelahnya, orang yang setelahnya menyampaikan kepada orang yang setelahnya, hingga dibukukanlah kitab-kitab hadis tersebut. Dan mereka para ulama yang membukukan kitab hadis juga menyertakan di dalam kitab-kitab mereka kitab-kitab yang khusus menyebutkan tentang riwayat-riwayat yang berkenaan tentang permasalahan fitnah dan fitnah. Ini masyaallah muslimuna rahimani wa rahimakumullah taala. Kita bacakan hadis yang pertama. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ali ibn Abdullah, haddatsana Bishr ibn As-Sari, haddatsana Nafi ibn Umar an ibn Abi Mulaika. Sehingga hadis ini berujung kepada seorang imam pada zaman tabi'in yang bernama Ibnu Abi Mulaikah rahimahullahu taala. Beliau termasuk dari imam tabi'in yang banyak meriwayatkan hadis dari Aisyah, demikian pula dari Asma radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abi Mulaikah menceritakan, qalat Asma, berkata Asma, yakni Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anha, kanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda, ana ala haudhi antadhiru man yaridu alayya. Saya pada hari kiamat akan berdiri di atas telagaku dan menunggu siapa saja yang akan menyinggahi telagaku tersebut. fayukhadhu binasin min duni. Maka ketika saya menunggu sekelompok orang datang, saya melihat ada sebagian manusia yang diambil menjauh dariku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul berdiri di atas telaganya menanti kedatangan umat beliau, dan beliau bisa mengetahui itu adalah umatnya dari anggota-anggota wudu. Karena disebutkan dalam hadis bahwasanya anggota-anggota tubuh seseorang pada yaumul qiyamah akan bersinar, ghuran muhajjalin. Seorang mukmin pada yaumul qiyamah akan dibangkitkan dalam keadaan ghuran muhajjalin, bersinar anggota-anggota wudunya. Tangannya akan bersinar, kakinya bersinar, wajahnya juga bersinar. Dan Rasulullah alaihi salam mengetahui itu adalah umatnya dari tanda-tanda tersebut. Sehingga diriwayatkan dalam riwayat ini, Rasul melihat sekelompok dari kalangan umatnya hendak singgah mendatangi telaga Rasul, namun ternyata dihalang-halangi oleh orang-orang yang menghalanginya. Fa'akulu ummati, maka saya mengatakan ummati, itu adalah umatku. Kenapa dihalang-halangi? Fayuqal, maka dikatakanlah, la tadri, kamu tidak tahu keadaan mereka setelah meninggalmu. Masya'u alal qahqara, mereka berjalan namun berjalan mundur. Masya'u alal qahqara. Artinya, maksud dari berjalan mundur di sini adalah mereka lebih memilih untuk menjalankan prinsip agamanya bukan dengan prinsip Rasul. Mereka ingin untuk menjadi orang yang murtad, keluar dari Islam ataukah mengamalkan Islam, namun ternyata menyelisihi apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Qala Ibnu Abi Mulaikah, Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, Allahumma inna na'udzubika an narji'a ala aqabina aw nuftan. Ibnu Abi Mulaikah, al-Imam Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah menanggapi riwayat yang beliau dengarkan dari Asma tadi dengan menyebutkan, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana takutnya mereka para salaf dari fitnah-fitnah tersebut. Ia berdoa kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika an narji'a ala qabina aw nuftan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu untuk kemudian kita mundur dari belakang kami ataukah kita terfitnah. Beliau berlindung kepada Allah jangan sampai nantinya termasuk dari mereka orang-orang yang diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam riwayat ini, masyaallah ikhwan rahimani wa rahmakumullah, di samping kita bisa mengambil faedah itsbatul haud, ditetapkannya haud telaga yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya masing-masing nabi tersebut Allah jadikan mereka memiliki satu telaga, yang telaga-telaga mereka nantinya akan disinggahi oleh umat-umatnya. Dan masing-masing nabi berharap agar orang yang menyinggahi telaganya tersebut memiliki jumlah yang besar, karena para nabi tersebut akan membanggakan sebagian mereka dengan sebagian yang lain tentang jumlah pengikutnya. Dan Rasul berharap jumlah pengikut beliau adalah yang paling besarnya dari nabi-nabi yang lain, menunjukkan kemuliaan sang nabi dinilai dari jumlah orang-orang yang mengikutinya. Nah, dan ini menunjukkan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan di dalam riwayat, di antara dari sebab-musabab munculnya fitnah sehingga akhirnya Allah turunkan azabnya, dan azab tersebut merata terkena tidak hanya kepada yang zalimnya namun juga terkena kepada orang yang solehnya. Disebutkan dalam beberapa riwayat, di antaranya riwayat hadis yang Rasulullah alaihi salam sangat-sangat menganjurkan seseorang untuk benar-benar menerapkan prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar, aw la yushikannallahu ayyu'immakum Allahu bi'iqabin min 'indihi, tsumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Kalian benar-benar menjadi orang yang memiliki kesungguh-sungguhan untuk menjalankan prinsip al-amru bil ma'ruf, memerintahkan yang lain melakukan perkara yang ma'ruf, wa nahyu 'anil munkar, melarang yang lain melakukan perkara yang mungkar. Atau kalau tidak, kata Nabi alaihi salam, la yushikanallahu ayyu'imakumullahu bi'iqabin min 'indihi. Atau jika kalian meninggalkannya, maka Allah azza wa jalla akan benar-benar menimpakan kepada kalian azabnya, sehingga terkena kepada kalian secara merata, menyeluruh. Kemudian ketika itu kalian berdoa kepada Allah, dan doa kalian tidak akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam riwayat tersebut nampak jelas kepada kita di antara dari sebab munculnya fitnah yang nantinya akan merata imbasnya, terkena tidak hanya kepada yang zalimnya, para pelaku fitnah tersebut, namun juga terkena kepada seorang yang solehnya, adalah ketika munculnya fitnah tidak ada orang yang mengingkari fitnah-fitnah tersebut. Karena itulah mereka para ulama jazahumullahu khairan, kita menjumpai mereka adalah orang-orang yang paling terdepan di dalam membantah setiap fitnah-fitnah yang muncul. Ketika ada fitnah, maka yang terdepan mengetahuinya adalah mereka para ulama. Yang terdepan membantahnya adalah mereka para ulama. Adapun orang yang jahil baru mengetahui itu fitnah sebagai fitnah setelah lewat beberapa saat setelahnya. Al-fitnatu idza aqbalat 'arafaha kullu 'alim wa idza adbarat 'arafaha kullu jahil. Fitnah itu apabila muncul awal kalinya akan bisa ditebak, diketahui oleh orang yang alim. Dan fitnah apabila telah berakhir baru diketahui oleh orang-orang yang jahil, itu sebagai fitnah. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Adapun sisa dari pembahasan syarah terangan yang tadi kita sebutkan, kita akan bacakan pada pembahasan yang berikutnya insyaallah taala. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.